Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Apa yang sebaiknya aku lakukan, Amista? Apa yang harus kita lakukan? Aku kira mereka pasti akan dapat sembuh dan kembali kemari. Iya, mereka akan kemari sebelum fajar. Secepat itukah? Bukankah mereka... Permata biru adalah sebuah pusaka yang sangat langka, yang mempunyai khasiat yang hebat. Saya yakin racun yang mengidap dalam tubuhnya akan segera hilang. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Apakah tuanku tidak salah memberikan perintah? Dengar perintahku, Suraprabha. Bakar istana ini dan biarkan Sana dan putranya Sanjaya mendapatkan puing-puing istana ini. Bakar cepat dan tinggalkan istana ini. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Fajar Menyingsing di Bumi Mataram. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar. Dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang keempat ini menampilkan Eri Ermawati sebagai Anggi Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Billy Burhan sebagai Raden Sanjaya, Idris Apandi sebagai Rangkyang Prabu Sora, Wendan Lubis sebagai Resi Amista, Juni sebagai Kisura Prabha, Sunaryo sebagai Langkan, Niko Septiawan sebagai Kiparang Pungkur, Rusli sebagai Raden Setakling, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat mengikuti. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan yang berhasil menyelamatkan kakangnya dan Raden Sakapalwaguna dari Istana Galuh menjadi cemas melihat keadaan wajah kakangnya yang pucat pasi. Untuk itu, Anting Wulan mengeluarkan permata birunya dan mencoba untuk menghilangkan pengaruh racun yang terdapat pada asap lilin. Dewa tak agung, selamatkanlah jiwa kakang Saka. Nafasnya menjadi semakin jelas terdengar. Wajahnya tidak lagi pucat seperti tadi. Aku harus menolong adik Sanjaya sekarang. Kembali Anting Wulan menggosokkan permata biru di sekitar wajah dan hidung Raden Sanjaya. Dan seperti halnya Raden Sakapalwaguna, Raden Sanjaya pun perlahan-lahan wajahnya bersemu merah dan nafasnya mulai terdengar halus dan teratur. Di manakah aku ini? Kakang, kau sudah sadar? Kau Adi Wulan. Mengapa tubuhku jadi lemas seperti ini? Tenagaku Tenagaku hilang. Celaka. Adik Sanjaya, bagaimana dengan dirimu? Bagaimana dengan kekuatan tenaga saktimu? Celaka. Tenagaku lenyap, Kakak Wulan. Apa yang terjadi? Celaka. Licik. Licik, Paman Sora. Awas. Aku akan membalaskan semua kelicikannya ini. Sekarang marilah kita coba untuk bersemedi. Mengembalikan tenaga kita di Sanjaya. Bagaimana? Cobalah. Aku akan menjaga kalian di sini. Dan jika memang kalian tidak juga bisa mengembalikan tenaga sakti kalian, kita akan mencoba lain lagi. Apa maksudmu, Adiwulan? Permata biru inilah yang tadi menyadarkan kalian dari pingsan kalian. Dan juga menghapus seluruh racun yang semula menguasai diri kalian. Permata biru? Iya. Kukira kita pun dapat mempergunakan pusakamu itu untuk mengembalikan tenaga kami ini, Adiwulan. Bagaimanakah tadi kau menyadarkan kami? Iya. Aku menggosok-gosok permata biru ini di sekitar wajah dan hidung kalian. Bisakah kau pinjamkan permata birumu itu, Adiwulan? Biarlah aku mencobanya dahulu. Ini. Kau coba pakailah, Kakang. Kita tinggalkan dulu Anting Wulan yang tengah mengawasi kakangnya dan Raden Sanjaya. Sekarang marilah kita kembali ke Istana Galuh. Apa yang sebaiknya aku lakukan, Amista? Apa yang harus kita lakukan? Aku kira mereka pasti akan dapat sembuh dan kembali kemari. Iya, mereka akan kemari sebelum fajar. Secepat itukah? Bukankah mereka... Permata biru adalah sebuah pusaka yang sangat langka, yang mempunyai khasiat yang hebat. Saya yakin racun yang mengidap dalam tubuhnya akan segera hilang. Dan rasa sakit hati dan dendam mereka yang akan mempercepat kedatangan mereka kemari. Dan lagi, tanpa kedua pemuda itu pun, Anting Wulan akan mampu membuat kita kerepotan. Ya, keadaanmu sudah tidak memungkinkan lagi untuk membantuku menghadapinya. Jadi, satu-satunya jalan yang dapat kita lakukan adalah meninggalkan istana ini secepatnya. Kita menyingkir, menyembunyikan diri. Iya, kita menyingkir sesegera mungkin. Ya, aku akan menyiapkan para prajurit yang berada di kota ini. Jangan. Jangan, Tuanku Prabu. Jangan membawa pasukan dari tempat ini. Dengan ribuan pasukan yang kita bawa, mereka akan dengan mudah dapat menemukan kita. Kita tinggalkan tempat ini dengan beberapa orang saja. Iya, kau benar. Kita tinggalkan tempat ini dengan beberapa orang saja. Dan kelak jika tiba saatnya, kita akan kembali merebut tahta ini sebagaimana yang mereka lakukan. Lalu bagaimana dengan Ki Barong Geni, Tuanku? Tewas di tangan Sanjaya. Biarlah tiga orang muridnya yang masih hidup bersama dengan Ki Suraprabha akan menyertai perjalanan kita. Pengawal, siapkan 6 ekor kuda yang terbaik. Baik, Tuanku. Aku tidak akan membiarkan anak itu mendapatkan galuh ini dengan mudahnya. Suraprabha, langkan. Ajak adik-adikmu bakar istana ini. Baik, Tuanku. Apakah Tuanku tidak salah memberikan perintah? Dengar perintahku, Suraprabha. Bakar istana ini dan biarkan Sana dan putranya Sanjaya mendapatkan puing-puing istana ini. Bakar cepat dan tinggalkan istana ini. Kalian boleh mengenakan tutup wajah. Ayo! Hiya! Hiya! Setelah beberapa saat meninggalkan istana, Langkan bersama dengan adik-adiknya dan Kisuraprabha kembali dengan penutup wajah, membawa obor di tangan mereka dan melemparkan api-api tersebut ke dinding dan atap istana. Ayo padamkan api ini! Malam belum lagi larut, suasana istana Galuh dipenuhi oleh teriakan-teriakan dan caci maki, darah kuda serta denting-denting pedang dan teriakan kesakitan. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Ayo. Ayo, menyebarlah kalian. Bakarlah rumah para penduduk di beberapa tempat, lalu tinggalkan kota raja. Wah, apa yang kau lakukan, ha? Kau hendak menambah kekeruan di kota raja? Sudah cukup. Kita kembali menemui Baginda. Kita harus membuat keributan dulu. Baginda tentu akan berterima kasih dengan sikap yang akan kita ambil ini. Kau gila, Langkan. Kau akan membuat orang-orang yang tak bersalah menderita. Kau akan mengorbankan para penduduk yang tidak menahu persoalan ini. Jangan membuang-buang waktu. Ayo laksanakan. Undang Somo, biarkan Baginda yang menentukan sikap kita kelak. Laksanakan! Kisuraprabha terpaku di atas punggung kudanya. Ia hanya memandang saja kepergian Langkan dan kedua adiknya. Dan beberapa saat kemudian, ia melihat asap mulai mengepul dan jerit tangis di kejauhan terdengar. Tinggalkan rumah kalian jika kalian tidak ingin dipanggang oleh api ini. Api mulai berkobar naik membumbung tinggi. Tanpa belas kasihan, murid-murid dari Segoro Ireng menyambar api dari rumah yang satu dan melemparkan ke rumah-rumah lainnya. Hampir tidak terkendali semua tingkah mereka. Seluruh prajurit Galuh yang bermarkas tak jauh dari istana telah berada di seputar istana. Dan belum lagi mereka sempat mengamankan daerah-daerah lainnya di kota raja. Para pengacau itu telah membedal kudanya meninggalkan kota raja. Berhenti. Siapakah kalian ini? Hah? Setan-setan pengacau bertopeng. Panggillah pengemis miskin, pengemis usilan, atau kau akan menyesal mencoba menumbuk kami. Aku memang pengemis usilan. Karena itu lu meminta aku untuk menyingkir. Hah? Ayo, turunlah dari kudamu dan tunjukkan wajahmu. Apakah kau memang seorang pengecut? Ah, aku tidak mempunyai waktu untuk berbincang-bincang denganmu. Hup, hup, ayo, adik-adik, orang pengemis usilan ini. Ayo, percepat pekerjaan ini. Bunuh pengemis usilan itu. Kiranya kalian adalah orang-orang ujung timur tanah ini. Ayo, ya, ya, ya, ya, ya. Berbahaya sekali. Aku tidak mungkin bertahan lagi dari serangan-serangan Aji Gelombang Hitam Segoro Ireng. Ya. dengan serangan dari tiga murid Segoro Ireng sedikit pun tidak memberikan kesempatan pada Ki Parang Pungkur untuk bernafas. Dan pada saat-saat yang kritis itu... Biarkan saya menghadapi seorang dari mereka, Kek. Kau seekor keling, mulai dari situ Awanayasa. Bagus, kau berhati-hatilah. Lawanmu itu menguasai kepandaian yang sangat tinggi. Jangan khawatir, Kek. Ade Dampu Awu, kau bantu Laki Pungkur. Baik, Kang. Dalam waktu yang tidak beberapa lama, pertempuran menjadi berubah. Kelompok Segoro Ireng yang semula berada di atas angin kini terdesak hebat. Raden Setakling yang telah menguasai Kincir Metu hingga tingkatan 10 mendesak lawan habis-habisan. Mundur dan tinggalkan tempat ini. Ya! Ya! Kek, siapakah para pengacau itu sebenarnya? Entahlah. Tetapi dari kepandaian yang dimilikinya, jelas bahwa mereka adalah murid dari perguruan Segoro Ireng dari ujung timur tanah Jawa ini. Segoro Ireng? Ya. Hebat sekali kepandaian mereka. Iya, hebat sekali. Akan tetapi kepandaianmu jauh lebih hebat, Seta. Bukankah tadi Kincir Metu tingkatan ke-10? Iya, Kek. Agaknya itu prajurit dari Prabu Sora. Apa yang akan kita lakukan, Kek? Kita lihat saja nanti. Apa yang akan mereka lakukan? Prajurit yang tiba di tempat mana kekacauan terjadi segera saja mengepung Ki Parang Pungkur, Raden Setakling dan Dampu Awu. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi dengan Ki Parang Pungkur dan kedua murid Gua Larang itu? Dan bagaimanakah dengan Tahta Galuh? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-13, Fajar Menyingsing di Bumi Mataram, yang dipersembahkan oleh Bombat, Prokol, dan Entrostop bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.